zalim. Wa innama yadhlimu man ya'khudhu ma laysa lahu. Karena yang namanya zalim adalah yang mengambil apa yang bukan miliknya. Sedangkan bagi Allah, seluruh penciptaan dan seluruh urusan. Ala lahul khalqu wal amru. Milik Allah lah seluruh penciptaan dan milik Allah lah seluruh urusan. Bagaimana dikatakan zalim? Wal khalqu khalquhu. Semua makhluk, makhluk Allah, milik Allah. Wad-dar daruhu. Dan negeri ini, tempat ini, milik Allah subhanahu wa ta'ala. Darul dunia, darul akhirah, milik Allah. La yus'alu amma yaf'al, wahum yus'alun. Allah tidak ditanya kenapa berbuat begini dan begitu, tetapi mereka yang akan ditanya. Dan tidak boleh bertanya kepada Allah kenapa dan bagaimana. Wala yadkhul ahadun bainallahi wa bain khalqihi, tidak boleh ada seorang pun yang masuk pada urusan Allah dan makhluknya. Ini termasuk prinsip dari prinsip-prinsip Ahlus Sunnah. Maka berkata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah dalam Ithaful Qari', wa'alam annahu la yadkhul ahadun al-jannah illa bi rahmatillah. Beliau berkata al-jannah waliyatun rafi'ah. Surga itu tinggi dan mahal. Ghaliyah mahal. Rafi'ah sangat tinggi. Wa la tudrik bil 'amal, dan enggak akan bisa dicapai dengan amalan apapun, enggak akan bisa mendapat jannah. Mahma 'amilal insanu, bagaimanapun manusia beramal, enggak bisa membayar harganya surga. Walau 'amila kullu ta'at, walaupun melaksanakan seluruh ketaatan-ketaatan, fa inna 'amalahu la yuqabilu an-ni'am allati 'alayh. Karena semua amalan salehnya, semua amalan taatnya tidak bisa mengimbangi kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Dia beramal dengan seluruh amalan saleh. Siapa yang menyebabkan kamu bisa mengamalkan seluruh amalan itu? Allah. Siapa yang menggerakkan hatimu untuk mengamalkan? Allah. Siapa yang menakdirkan dan memudahkan? Allah. Siapa yang memberikan perangkatnya, tanganmu, kakimu, matamu, sehingga tidak lumpuh, sehingga bisa beramal soleh? Siapa yang memberikan? Allah. Matamu, telingamu berfungsi sehingga kamu bisa beramal dengan amalan soleh. Siapa yang memberikan? Allah. La yuqabilun ni'am. Enggak bisa amalan-amalan solehmu mengimbangi kenikmatan yang telah Allah berikan kepadamu. Falau husiba 'alan ni'ami lam yabqa 'indahu 'amalun. Kalau mau dihitung antara amalan-amalanmu yang baik, yang taat, dengan kenikmatan-kenikmatan Allah yang Allah berikan kepadamu, enggak tersisa. Enggak tersisa amalan solehmu. Hadihi nahiyatun. Ini dari satu sisi. Bahwa kalau amal ketaatanmu seluruhnya dibandingkan dengan kenikmatan yang Allah berikan kepadamu, tidak seimbang. Lam yabqa minha amalun. Enggak tersisa satu amal pun. Sisi kedua, an-nahiyah ats-tsaniyah. Annal jannata ghaliyatun wa laysa laha qimah muqaddarah minal a'mal. Bahwa surga sangat mahalnya, tidak ada harga yang bisa ditentukan dari amalan-amalan atau dari harta benda atau dari selainnya. Enggak ada harga yang bisa membeli jannah. La ya'lam 'azamaha illallah. Tidak ada yang mengetahui luasnya jannah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Bersegeralah untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Lakinnallaha yadkhulul mu'minin al-jannah bi rahmatih. Tetapi karena Allah Arhamur Rahimin, pengasih penyayang, maka Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang-orang beriman yang diridhoinya ke dalam jannah. Bimadha? Birahmatihi, dengan rahmatnya. Kenapa Allah meridhoi orang tadi? Kenapa Allah merahmati orang tadi? Kenapa Allah masukkan dia ke dalam jannah? Karena Allah ridho kepadanya, karena amalan-amalan solehnya. Jadi jangan GR bahwa surga tidak didapat dengan amalanmu, tetapi dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat Allah, amalan soleh hamba yang diridhoinya ini dilipatkan sekehendaknya. 10 sampai 700 kali lipat, bahkan lebih daripada itu. Allah lipat-lipatkan. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Fal a'malu innama hiya sababun lidukhulil jannah, berarti amalan-amalan soleh tadi hanya sebab yang menyebabkan Allah merahmati dia, yang menyebabkan Allah meridhai dia sehingga dimasukkan oleh Allah ke dalam jannah. Walaisat hiyal mujibah lidukhulil jannah, bukanlah amalan saleh tadi harga sebuah surga. Berarti ini bantahan bagi Mu'tazilah yang dengan alasan ayat-ayat Allah yang katanya itu disebut dengan jual beli, kemudian mereka pahami dengan sangat picik, dengan sangat sempit. Jadi surga itu harganya amalan soleh kita. Amalan soleh kita itu sebagai harga mendapatkan surga. Surga sangat mahal. Dan amalanmu tidak seimbang dengan kenikmatan yang Allah berikan padamu, sehingga engkau gak punya apa-apa. Saya sudah beramal soleh ya Allah, aku sudah sholat 5 kali 70 tahun. Siapa yang menyebabkan kamu bisa melakukannya? Allah, habis sudah. Kamu gak punya apa-apa. Punya apa lagi kamu? Saya bersedekah. Yang beri rezeki kepada kamu sehingga kamu bisa bersedekah siapa? Allah, habis amalan sedekahmu. Apalagi yang kamu punya? Kami berjuang fi sabilillah karena engkau dijadikan oleh Allah kakimu tidak lumpuh, tanganmu tidak lumpuh sehingga engkau bisa berjihad fi sabilillah. Habis amalan jihadmu. Apalagi? Ikhwani fi din, a'azakumullah. Semuanya kembali kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bukan amalan saleh itu harga sebuah surga, tetapi Allah memasukkan seseorang ke dalam surga dengan rahmatnya. Walaisat hiyal mujibah lidukhulil jannah, bukan amalan saleh itu sebagai suatu kewajiban. Kata Mu'tazilah, karena kami sudah beramal saleh, wajib bagi Allah memasukkan saya ke surga. Itu kata Mu'tazilah. Karena kami sudah bayar harganya. Itu amalan saleh. La wallah, tidak demi Allah. Wala samanan lil jannah, enggak ada harganya untuk surga. Kenikmatannya tak terhingga dan juga tak terbatas. Tak terhingga karena di atas semua bayangan kenikmatan manusia. Yang paling akhirnya saja masuk surga, dikatakan kepada orang tersebut, silahkan bayangkan kenikmatan yang kamu inginkan. Apa saja dia bayangkan kenikmatan yang dia inginkan, kata Allah, aku berikan untukmu dan 10 kali lipatnya. Itu baru yang paling rendahnya. Mala aynun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, Enggak pernah dilihat oleh mata, enggak pernah didengar oleh telinga, dan enggak pernah terbetik di pikiran manusia. Kenikmatan surga. Semua yang digambarkan tentang surga, buah-buahannya, bidadarinya, pohon-pohonnya, semuanya hanya gambaran kenikmatan. Adapun hakikatnya tidak sama dengan apa yang di dunia. Disebut dengan anggur, inab, disebut kadang-kadang dengan rumman, delima, disebut dengan berbagai macam buah-buahan yang kita kenal. Tetapi hakikatnya tidak seperti delima yang kita kenal di dunia. Tidak seperti anggur yang kita kenal di dunia. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Qaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka jannah, di samping tak terhingga kenikmatannya, juga tak terbatas. Artinya selama-lamanya khalidina fiha, mau dibayar berapa? Terus-menerus. Khalidina fiha abada, selama-lamanya. Walihada, oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, lan yadkhula ahadun minkumil jannah bi'amalihi. Enggak akan ada seorang pun yang masuk surga karena amalannya. Enggak ada. Semuanya karena rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadza min ajli anna al-insan la yu'jibu 'amali bi'amalihi. Ini agar manusia tidak bangga diri dengan amalan solehnya. Enggak ada orang masuk surga karena amalan solehnya, enggak ada. Dengan rahmat dari Allah SWT. Kalau kamu dirahmati, selamat. Kalau kamu tidak dirahmati, tidak akan selamat. La li ajli an yatrukal amal. Makna ucapan Nabi ini adalah agar kita jangan ujub, bangga diri dengan amalan soleh. Bukan maknanya enggak perlu kalian beramal, bukan. Sudah jelas dalam hadis lain yang sangat banyak, i'malu fasayarallah amalakum. Beramalah kalian, Allah akan lihat amalan kalian. Disebutkan juga dalam Al-Quran, beramalah kalian. Sari'u ila maghfirati min rabbikum. Bersegeralah untuk mendapatkan pahala dari Allah Taala dan ampunannya dan jannah. Demikian pula dikatakan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk inilah hendaklah kalian berlomba-lomba. Berlomba-lomba mendapatkan keridhaan Allah dan rahmat Allah sehingga mendapatkan jannah. Baik. Bukan berarti tidak perlu amal, bukan. Lali ajli an yatrukal amal, bukan agar meninggalkan amalan, tidak. Allah selalu mengingatkan bahwa surga itu bisa menjadi penyebab Allah memberikan rahmat dan akhirnya masuk surga. Sehingga dikatakan dalam Al-Quran, udkhulul jannata bima kuntum ta'amalun. Masuklah kalian dengan ke dalam surga karena amalan-amalan kalian. Artinya karena sebab amalan-amalan kalian, Allah rahmati kalian, kalian mendapatkan jannah. Al-ba'u laysat ba'ul iwad was-saman. Ba' di dalam ayat ini bukan maknanya babul iwad. Ba'ul iwad, bukan. Bukan ba' bermakna pengganti atau bermakna harga. Tidak seperti orang jual beli. Hadza bikadza. Hadzal kitab bi 100 rubiyah atau hadzal kitab bi 1000 rubiyah. Kan pakai bi. Hadzal kitab bi 1000. Kitab ini harganya 1000. Di sini udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. La berbeda, tidak sama. Ba'nya bukan ba'ul iwad, bukan ba'us saman, tetapi innama hiya ba'us sababiyah. Ba'nya adalah ba' sababiyah. Masuklah kalian ke dalam surga karena sebab kalian beramal dengan amalan saleh, maka Allah rahmati kalian, kalian bisa mendapatkan jannah. Ini tafsir ahli sunnah, sehingga tidak bertentangan dengan ucapan Rasulullah SAW, tidak ada seorang pun yang masuk surga dengan amal, tetapi dengan rahmat Allah SWT. Bidalil hadal hadis, dengan dalil hadis tadi, lan yadkhula ahadun minkum aljanna bi'amalihi. Qalu, mereka berkata, wala anta ya Rasulullah, tidak pula engkau ya Rasulullah. Karena amalan Rasulullah SAW sempurna. Mereka heran, enggak ada seorang pun yang masuk surga karena amalannya. Enggak juga engkau yang demikian-demikian ibadahnya. Qala wala ana, kata Nabi, tidak pula aku, illa an yataghammadani, kecuali karena Allah meliputi aku birahmatihi, dengan rahmat. Illa an yataghammadani Allahu birahmatihi, kecuali karena Allah meliputi aku dengan rahmatnya. Hadis riwayat Bukhari di dalam sahihnya, dan juga Muslim dalam sahihnya. Dalam Bukhari hadis 5349, dan dalam sahih Muslim dengan nomor 2816. Fala yu'jibul insanu bi'amalihi, maka hendaklah seseorang jangan bangga diri, jangan ujub dengan amalan solehnya. Walakin la yadkhulil jannah illa bisababil amal, tetapi tidaklah seorang masuk surga kecuali disebabkan karena amalan-amalan solehnya, sehingga dia dirahmati. Falau lam ya'mal ma dakhalal jannah, kalau dia tidak beramal dengan amalan saleh, bagaimana akan masuk surga? Bagaimana akan dirahmati oleh Allah? Li'annahu ma ata bisabab, karena dia tidak mendatangkan sebab-sebab. Kembali kepada ucapan musannif rahimahullah. Wa la yu'adzibullah ahadan illa biqadri dzunubihi. Dan Allah tidak mengadab seseorang kecuali sekadar dosa-dosanya. Al-jannah fadlun minallah. Surga adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Azza wa Jalla, birahmatillah, dengan rahmatnya. Wal a'mal sababun. Sedangkan amalan-amalan saleh adalah sebab sehingga dia bisa memasukinya dengan rahmat Allah. Wa ahlun nar, sebaliknya penduduk neraka, la yu'adzabuna illa bidzunubihim, tidaklah mereka diazab kecuali karena perbuatan mereka. Lihat, bedakan keduanya. Kalau masuk surga bukan karena amalan, karena rahmat Allah SWT. Walaupun amalan sebagai sebab, tetapi yang menjadi harga masuknya, jadi tiket masuknya adalah rahmat Allah SWT, karena Allah rahmati kalau bisa masuk. Tetapi sebaliknya, kalau azab, itu memang karena amalan mereka, dan azab itu sekadar amalan mereka. Wahada min babil ajl, dan itu dari bab keadilan, keadilan Allah Subhanahu wa taala. Adapun amalan-amalan saleh dilipatkan oleh Allah sekian kali lipat. Adapun dosa-dosa mereka diazab sesuai dengan dosa-dosanya. Fal jannatu min babil fadl, maka surga adalah merupakan pemberian dan rahmat Allah SWT. Adapun neraka adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Min bab al-adl. Walau 'adzaba ahla samawati wal ardi barrahum wa fajirahum 'adzabahum ghairu zalim. Dan kalaupun Allah mengadab seluruh penduduk langit dan seluruh penduduk bumi, yang baiknya dan yang jeleknya, yang bar ataupun yang fajir, maka Allah azab mereka dalam keadaan Allah tidak zalim. Ikhwani fi din, azafullah, hadza kama sabaq. Ini sudah pernah lewat dalam pembahasan kita. Mengapa? karena semuanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya kalian jangan menghitung adil tidak adil itu dengan hitungan manusia. Kalau ada orang yang menyiksa orang lain semuanya zalim, ya karena kamu itu bukan milik kamu. Bahkan kalau engkau memiliki sesuatu kemudian kau rusak sendiri, engkau tidak adil karena itu bukan milikmu. Allah berikan kepadamu sebagai rezeki untukmu, kenapa engkau tabdir wala tubadzir tabdira. Itu manusia. Tetapi ketika kita berbicara Allah yang memiliki segala sesuatu dan tidak ada apapun yang ada di alam ini kecuali milik Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan melakukan apapun sekehendaknya, kalian tidak bisa protes, itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ingin mengadab seluruh penduduk bumi, seluruh penduduk langit, dan Allah mengadab tidak zalim. Mengapa demikian? Karena Allah melakukan pada miliknya sendiri. Al-khalqu khalquhu wad-daru daruhu ala lillahil khalq wal amr. Milik Allah lah penciptaan, milik Allah lah urusan. Allah mau berbuat apapun bebas bagi Allah taala. Kalian diatur. Kita diatur karena kita makhluk. Kita bukan pemilik. Kita makhluk. Kita bukan pemilik. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala bebas bagi Allah untuk berbuat apapun. Wallahu fa'alun lima yurid. Ini sifat Allah Subhanahu wa taala. Fa'alun lima yurid. Allah Maha melakukan apapun sekehendaknya. أن الإنسان مهما عمل فإن عمله لا يقابل بعض نعم الله عليه. Manusia bagaimanapun amalannya tetap tidak bisa mengimbangi kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Walau annallaha 'adzabahu kana dzalika 'adlan, maka kalaupun Allah mengadab mereka maka itu bagi Allah adil. Kamu diberi kenikmatan dari A sampai Z. Amalanmu cuma ini. Ini yang paling bagusnya amalannya. Masih kalah dengan kenikmatan toh. Kenikmatan yang aku berikan kepadamu sekian. Kamu beramal cuma sekian. Kemudian diadab oleh Allah. Allah tidak zalim. Allah tetap adil. Walau annallaha 'adzabahu kana dzalika 'adlan. Limadza? Litaqsirihi fi syukri ni'amillah. Karena dia kurang dalam mewujudkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim rahimahullah menyinggung dalam kitabnya Ighatsatul Lahafan masalah ini. Tidak akan bisa kamu mensyukuri nikmat Allah secara sempurna, enggak akan bisa. Ini kenikmatan kamu syukuri. Kamu bisa bersyukur pada Allah itu kenikmatan dari Allah, maka hendaklah kamu syukuri. Kamu alhamdulillah bisa syakir, bisa bersyukur. Ketika kamu mensyukuri, syukurmu itu karena taufik dari Allah yang harus disyukuri pula, kata Ibnu Qayyim. Dan terus begitu bersambung-sambung, tidak akan berakhir. Bagaimana engkau bisa mensyukuri nikmat Allah atasmu? Baik, tidak bisa. Kalau begitu, kalau Allah azab kamu bagaimana? Allah tetap adil. Kamu tidak mewujudkan syukur sebagaimana mestinya. Sehingga dikatakan kalau Allah azab seluruh penduduk langit dan bumi yang baiknya dan yang jeleknya, Allah masih tetap adil. Wa hadzal kalam alladzi dzakarahu huwa an-nassul hadid. Dan perlu diketahui bahwa ucapan yang disebutkan oleh musannif ini dari hadis, bukan dari kesimpulan, dari hadis. Rasulullah SAW menyatakan lau annallaha 'adzaba ahla samawatihi wa ahla ardihi la'adzabahum wa huwa ghairu zalim lahum. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kalaupun Allah mengadab seluruh penduduk langit dan seluruh penduduk bumi, maka Allah adab mereka dalam keadaan Allah tidak zalim. Wala rahimahum Kalau Allah rahmati mereka seluruhnya, lakanat rahmatuhu khairan lahum, maka niscaya rahmat Allah lebih baik buat mereka dari amalan mereka. Rahmat Allah terlalu besar dibandingkan dengan amalan mereka. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Oleh karena itulah, kalau ada Mu'tazilah, Qadariyah berbicara keadilan, hadapi dengan kepemilikan. Hadapi dengan kepemilikan. Sebagaimana dikisahkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Syifa'ul 'Alil, kisah seorang ulama yang didatangi oleh seseorang Mu'tazilah. Kemudian berkata, segala puji bagi Allah yang maha adil dan tidak pernah berbuat zalim. Hati-hati. Arah Mu'tazilah tidak sama dengan apa yang diyakini oleh ahlu sunnah. Adilnya tidak zalimnya beda. Maka dihadapi oleh ahlu sunnah tadi dengan mengatakan maha suci Allah, yang maha melakukan pada miliknya sekehendaknya. Catat itu kata-katanya. Alhamdulillah, alladhi yaf'alu fi mulkihi ma yasha. Maha suci Allah yang maha melakukan pada miliknya sekehendaknya. Ini sifat Allah Taala. Kemudian Mu'tazilah tadi mulai menerangkan, oh Allah maha suci, tidak mungkin berbuat zalim, tidak mungkin melakukan suatu kedzaliman. Apakah mungkin Allah menentukan seorang jadi kafir kemudian diadab? Lihat pemahamannya. Setelah berkata bahwa Allah maha adil, Allah tidak zalim, kemudian berkata, apakah adil kalau Allah menciptakan seseorang kemudian ditentukan kafir kemudian diadab? Bukankah itu zalim? Apa jawaban ulama ahli sunnah ini? Menerangkan yang tadi dijadikan mukaddimah. Maha suci Allah yang maha melakukan pada miliknya sekehendaknya. Apakah dia melakukan pada miliknya atau pada milikmu? Gak bisa jawab. Karena memang milik Allah. Ya tentu pada milik Allah. Kalau pada milik Allah, wallahu yaf'alu fi mulkihi ma yasha. Allah maha melakukan pada miliknya sekehendaknya. Allah mau menciptakan bumi kemudian dihancurkan. Allah menciptakan langit dan bintang-bintang kemudian dibenturkan. Urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan manusia kemudian diadab. Urusan Allah. Milik Allah. Fabuhita alladhi kafar. Bungkamlah si dalal ini tadi. Mu'tazilah ini bungkam, gak bisa menjawab. Hati-hati. Mu'tazilah memiliki kaidah atau memiliki lima prinsip, memiliki Pancasila sendiri. Di antaranya yang pertama adalah keadilan. Atau tauhid dulu, kemudian keadilan. Hati-hati, keadilan mereka ini tadi. Allah maha adil, tidak mungkin menentukan orang jadi kafir kemudian diazab, tidak mungkin. Ini barakallahu fikum, pemahaman yang sesat dari Mu'tazilah. Adapun ahlu sunnah mengimani takdir dan juga mengimani adanya ikhtiar dan tidak bertentangan antara keduanya, walhamdulillah rabbil alamin. Dan juga meyakini keadilan bagi Allah, bahwa Allah maha melakukan pada miliknya sekehendaknya. Itu keadilan. Kalau Allah melakukan pada milikmu, tiba-tiba punyamu dihancurkan, baru tidak adil. Tapi seluruhnya milik Allah. Apa ada di alam ini yang bukan milik Allah? Tidak ada. Oleh karena itulah, kelanjutannya adalah kalimat dari syekh, dari muallif. Innama yadlimu man ya'khudhu ma laysa lahu. Kalau dikatakan zalim, jika Allah mengambil sesuatu milik lainnya yang bukan miliknya. Khamidina a'azakumullah. Adapun diadabnya, kenapa kok albir wal fajir diadab dikatakan maha adil? Yang fajir diadab bifujurihi. Adapun yang bir, adzabahu li'anna amalahu la yu'ahiluhu. Adapun yang berbuat amal saleh dalam keadaan belum bisa mengimbangi kenikmatan yang Allah berikan padanya, yang berarti dia belum menyempurnakan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu la yuqabil ni'amillah, karena tidak bisa mengimbangi kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Maka ingatlah, wala yajuzu an yuqala lillahi 'azza wa jalla innahu zalim. Tidak boleh mengatakan kepada Allah tentang Allah bahwa Allah zalim. Subhanallah. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Nazzaha nafsahu 'anil zulm. Allah menafikan dirinya, mensucikan dirinya dari kedzaliman. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Dan Rabb kamu tidak mendzalimi hambanya. Atau Allah katakan, la dzulmal yaum. Inna Allaha sari'ul hisab. Hari ini tidak ada kedzaliman. Allah Maha cepat penghitungannya. Wa la yadhlimu rabbuka ahada, dan Allah tidak mendzalimi atau Rabbmu tidak mendzalimi seorang pun. Atau ayat lain, wa ma dzalamnahum walakin kanu humudzalimun. Oh, kami tidak mendzalimi mereka, tapi mereka sendiri yang mendzalimi diri-diri mereka. Atau pada ayat, wa ma dzalamnahum walakin kanu anfusahum yadzlimun. Kami tidak mendzalimi mereka, tapi mereka sendirilah yang mendzalimi diri-diri mereka. Dan dalam hadis Allah berfirman, hadis kudsi, kata Nabi, Allah berfirman, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kedzaliman atas diriku sendiri. Artinya aku tidak akan berbuat zalim. Wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan aku jadikan di antara kalian juga haram. Fala tadzalamu, maka kalian jangan saling mendzalimi. Fallahu jalla wa ala hakamun adlun. Maka Allah hakamun adl. Maha memutuskan hukum dengan keadilan. La yaliqu bihi dzulm, sedangkan kedzaliman tidak layak, tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sudah haramkan atas dirinya. Tafi bihadzal qadar. Wasil insyaallah fi darsil qadim bidnillah taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.